Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ayo. Ada seorang lelaki atau suami yang mempunyai dua istri, dan kedua istrinya, yang pertama dan kedua, mengatakan sama-sama ridho, ya, artinya ridho kepada suami. Tapi beliau atau laki-laki tersebut dihantui perasaan khawatir, Ustaz. Jangan-jangan saya tidak bisa adil terhadap istri si tersebut. Nah, apakah ini termasuk dari was-was? Nah, kalau dalam arti yang saya tidak bisa adil dengan seadil-adilnya, mungkin hampir semua orang akan berkata seperti itu. Artinya akan berkata, saya tidak sempurna, saya tidak akan bisa sempurna, dan saya khawatir tidak sempurna, dan seterusnya. Tetapi kita akan katakan, yang diperintahkan adalah berupaya dan berusaha. Nilainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pahalanya dengan usaha kita. Maka berusahalah semaksimal mungkin, berusahalah sebisa mungkin untuk adil. Dan dari kalimatnya, saya khawatir, saya tidak adil, seterusnya, jangan-jangan dia mengira bahwa keadilan itu fi kulli syai. Padahal tidak demikian. Artinya adil pada perkara dohir saja. Kalau adil dalam masalah hati, memang susah. Tidak bisa dan susah. Bahkan Allah katakan kepada nabinya, innaka lan ta'dil. Engkau enggak akan bisa. Enggak akan bisa dikatakan lan ta'dil, pakai lan. Enggak akan bisa adil antbainan nisa, walau harustum, walaupun kalian berupaya. Itu masalah hati. Ada kecenderungan ke sana atau ada kecenderungan ke sini. Itu wajar. Dan itu memang tidak bisa dikuasai oleh seseorang. Artinya sesuatu yang terjadi begitu saja di hati. Tetapi yang disuruh untuk adil dan diupayakan untuk adil adalah pada perkara zahir. Perkara zahir itu adalah bermalamnya misalnya. Bermalamnya sehari, sehari, dua hari, seminggu, seminggu. Yang kedua, masalah ma'isyah. Masalah nafkah. Memberikan fasilitas, memberikan harta untuk kehidupannya, itu pun harus adil. Tayib pun bukan adil dalam artian sama persis. Mengapa? Karena bisa jadi yang satu tidak memiliki anak, satu memiliki anak. Yang satu punya anak satu, yang ini punya anak empat. Tentunya akan berbeda juga. Tetapi barakallahu fikum, dikatakan berilah pakaian seperti kau beri pakaian, berilah makan seperti kau beri makan, tidak yang ini lebih mewah daripada yang itu, atau yang ini lebih mahal daripada yang itu, tidak. Tapi seimbang. Itu yang disuruh. Jima' saja tidak harus sama. Jima' saja tidak harus sama. Misalnya dia menggilir malam ini di sana, ada jima'. Kemudian menggilir istri yang sini, tidak ada jima'. Tidak mengapa. Karena itu berkait dengan sekian banyak kaitan-kaitan. Ketika ke istri yang sana, dia mungkin pandai merayu, kemudian mendapatkan Masya Allah. Tetapi yang ini, begitu datang, cemberut wajahnya, marah dan sebagainya, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Suaminya tidur sampai pagi, kemudian pergi setelah itu, kerja. Nah, itu urusan yang tidak disuruh untuk adil. Mengapa? Karena enggak berkait dengan kemampuan manusia. Tidak berkait dengan kemampuan manusia. Manusia pingin, tapi tidak bisa begitu. Ini barakallahu fikum, dan masih ada kasus-kasus lain dalam masalah itu, sehingga pandai-pandailah para istri untuk mengambil hati suaminya, dan suami berupayalah sungguh-sungguh untuk adil dalam perkara-perkara zahir. Selebihnya, minta ampunlah pada Allah Ta'ala. Karena saya khawatir, kegelisahan tadi adalah was-was. Seperti saya belum adil, saya tidak adil, sebagainya. Saya khawatir begitu karena sesungguhnya suaminya, istri-istrinya tadi sudah dikatakan dua-duanya ridho. Ya sudah. Berarti engkau sudah cukup adil secara zahir. Adapun apa yang lainnya atau kurang lebihnya, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoalah kepada Allah Ta'ala agar bisa lebih adil lagi, lebih baik lagi. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya, Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang sangat susah diaturnya? Bahkan sudah aku nasihatin dengan lembut, pelan, kencang, dan hingga sampai paling tinggi nadanya. Dan aku sebagai orang tua harus bagaimana lagi, ya Ustaz? Mohon bimbingannya, ya Ustaz. Nah, masalah anak ini amanah yang berat memang. tentunya kita menghadapi anak-anak tadi sesuai dengan umurnya. Di sini kita tidak tahu dan tidak disebut berapa umur anaknya. Kalau memang anak itu masih kecil, maka kita perlu banyak sabar, karena memang mereka tidak paham, tidak mengerti. Sehingga sabarilah. Mudah-mudahan semakin besar, semakin mengerti. Tetapi kalau sudah berumur 10 tahun, maka kata Nabi, udribuhum, pukullah mereka. Dengan tentunya pukulan yang ghairu mubarrih. Ghairu mubarrih adalah pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak membekas, tidak melukai. Pukulan hanya sekedar agar dia jera. Atau dengan hukuman-hukuman yang mendidik, agar dia jera dan tidak mengulanginya kembali. Atau kalau sudah terlalu dewasa, artinya sesungguhnya orang ini atau anak ini sudah seharusnya mandiri karena sudah dewasa, maka tentunya harus diberi pengertian dan kemudian diajak untuk dialog, diajak bicara agar dia paham tentang agama ini dan kewajiban-kewajibannya. Mudah-mudahan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kamu akan katakan, saya sudah berlepas diri dari kamu, kamu sudah dewasa, kamu bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini barakallahu fikum akan berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya. Dan terakhir satu lagi, walaupun diakhirkan tapi penting, yaitu berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan doanya orang tua untuk anaknya akan dikabulkan. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi teman-teman sesama ummahat yang tidak bisa menjaga hati ketika semakin kita mempercayai untuk curhat, tetapi malah merendahkan, bukan menyemangati, sehingga semakin hari semakin tidak percaya, akhirnya ana memilih diam dan menyendiri saja. Tetapi sering datang kesedihan yang merasa tidak punya teman, padahal sebelum ana mengenal manhaj sunnah atau manhaj salah, mungkin katanya sahabat paling baik adalah sahabat di atas ilmu. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, itu benar. Yang namanya sahabat yang baik adalah sahabat di atas ilmu dan amal. Saya tambahkan, kalau ilmunya teori saja tapi dia tidak amalkan, percuma. Walaupun dia hafal, walaupun dia alim, walaupun dia tahu semuanya, tetapi kalau amalannya tidak sesuai dengan ilmunya, itu juga percuma. Sehingga barakallahu fikum, intiqaul ikhwan muhim. Memilih teman dan menyaring teman itu sangat-sangat penting. Disebutkan oleh beberapa ulama bahwa apa yang kalian tahu dari teman-teman kalian itu semuanya hanya kenalan, ma'arif. Kata beliau, kalau enggak salah Imam Tsauri, tidak ada yang benar-benar sahabat kecuali satu atau dua orang saja. Adapun selebihnya itu hanya ma'arif, kenalan-kenalanmu. Kamu kenal dia, dia kenal kamu, titik. Tetapi yang namanya sahabat, barakallahu fikum, itu harus benar-benar terpilih. Jangan kamu curhat pada sembarang orang, apalagi menceritakan aibmu pada sembarang orang. Niscaya besok akan kecewa, karena ternyata temanmu bukan orang yang amanah. Kamu akan kecewa kalau ternyata temanmu bukan orang yang bisa menjaga kerahasiaanmu. Na'udzubillah, ini berbahaya sekali. Tayyib, kalau tidak ada Ustaz, bagaimana? Tidak kamu ceritakan pada siapapun, sujudlah di hadapan Allah dan curhatlah kepada Allah Ta'ala. Menangislah di hadapan Allah. Ya Allah, aku begini, aku tidak punya teman yang aku bisa curhat kepadanya, aku sampaikan kepadamu semua problemku dan seterusnya. InsyaAllah, setelah engkau sampaikan kepada Allah seluruh problem-problemmu, akan berkurang drastis apa yang menjadi beban di pikiranmu. Belum lagi kalau kemudian doamu terkabulkan. Lebih-lebih lagi, setelah engkau menyampaikannya kepada Allah seluruhnya, curhat kepada Allah, itu sudah berkurang jauh. Selesai itu hati tenang, tentera, masya Allah. Silakan dicoba sujud tengah malam, meratap di hadapan Allah Ta'ala, curhatlah semua problemmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. niscaya engkau akan merasakan hati ini lapang dan tenteram. Belum lagi ketika ratapanmu, doamu dikabulkan oleh Allah SWT, akan menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, Allahu Ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan mau minta nasihatnya Ustaz. Ana pernah membuka HP milik suami Ana dan Ana temukan banyak foto di dalamnya, terutama foto-fotonya di masa lalu sebelum hijrah. Dan saya dapati foto itu bersama wanita pula. Apakah boleh saya menghapusnya tanpa sepengetahuan suami? Karena jika saya terus melihatnya terbesit rasa cemburu. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ya wajar kalau cemburu. Nasihat saya pertama kali, jangan membuka HP suamimu tanpa izin. Itu pertama. Wala takhun zaujak, jangan kau khianati suamimu. Karena bagaimanapun juga urusan HP ini adalah privasi. Jadi sesuatu privasi dia. Tayib. Tetapi kalau sudah terjadi dan kau sudah melihat perkara yang seperti itu, maka sudah kita katakan berulang kali bahwa gambar-gambar foto-foto seperti itu haram. Dan engkau harus ingkari kemunkaran itu. Apakah dengan tanganmu, dengan menghapusnya, atau dengan lisanmu, dengan mengingatkan suamimu agar menghapus semua foto-foto tersebut. Itu semua berkait dengan kemampuanmu. Falyunkir, hendaklah dia mengingkarinya. Biadih, au bilisanih, au biqalbih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz, izin bertanya, jika syarat wali nikah adalah wali tersebut muslim, bagaimana jika wali tersebut tidak sholat, tidak puasa, tapi ketika ditanya dia mengaku muslim dan dia pun berzakat fitrah, dan ketika menjadi wali dia pun diminta oleh penghulu untuk bersyahadat namun dengan lafal yang terbata-bata, sahkah pernikahan tersebut? Nah, sah. Baik, mengapa saya tegas menyatakan sah? Karena keislaman tadi kita hanya diwajibkan untuk melihatnya secara zahir. Adapun di balik itu, wallahu ta'ala alam. Kita tidak tahu hati manusia. Kalau zahirnya muslim, maka sah dia muslim. Tetapi dia tidak sholat, tapi dia... Kalaupun dia kemarin kafir dengan suatu perbuatan kufurnya, dengan disyahadatkan oleh... penghulunya baca syahadat, dengan itu Islam lagi dia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, afan Ustaz, seorang istri punya barang yang beli dengan uangnya sendiri, bolehkah menjualnya tanpa izin suami? Seorang istri boleh ya tasarraf, boleh melakukan atau memakai hartanya sendiri dengan pilihannya sendiri. Tetapi kalau engkau sebagai istri yang baik, sebaiknya bermusyawarah dengan suami. Walaupun itu hartamu. Bagaimana kalau harta saya ginikan saja? Bagaimana kalau harta saya gitukan saja? Mengapa? Karena biasanya yang namanya suami laki-laki biasanya lebih jauh. Pandangannya lebih jauh. Perhitungannya dan lebih tepat pertimbangannya. Itu umumnya, tentunya kekecualian tetap ada, umumnya demikian. Dan engkau kenal bagaimana suamimu. Kalau memang demikian keadaannya, maka yang lebih pantas adalah engkau bermusyawarah dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya mau tanya gimana menghadapi suami istri masih awam dan percaya dengan mitos dan tahayul. Yang mau tanyakan, apakah kalau suami sangat mempercayai sesuatu, seperti kalau istri lagi hamil, suami istri tidak boleh menyembelih ayam atau ikan untuk dimakan. Katanya kalau melakukannya, bisa terjadi sesuatu pada anak ketika lahir nanti. Suami anak sangat meyakini akan hal itu. Tapi Ana sebagai istri tidak percaya akan hal itu. Yang mau Ana tanyakan, apakah kepercayaan suami Ana bisa benar-benar terjadi jika dilanggar? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Waalaikum jazakumullahu khairan. Pertanyaannya menunjukkan bahwa engkau mulai ragu. Engkau kan mengatakan tidak percaya. Tapi apakah kalau saya langgar akan benar-benar terjadi? Berarti kamu ragu. Terjadi tidak terjadinya sesuatu itu dengan qudratillah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena engkau menyembelih ayam, bukan karena engkau membakar ikan, bukan karena engkau, sama sekali enggak berkait. Barakallahu fikum, yakinlah. Jangan ragu. Walaupun ternyata ketika engkau langgar, kemudian benar-benar terjadi pada bayimu begini dan begitu, kamu katakan itu takdir dari Allah taala, bukan karena masalah sembelihan ayam, bukan karena perkara-perkara lain. Khurafat, takhayul, itu tidak boleh kita percaya padanya. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beriman dengan qaul Allah dalam Quran dan qaul Rasul dalam hadis. Apakah ada larangan yang seperti itu dalam hadis? Tidak ada. Apakah ada dalil dalam Quran bahwa seseorang yang hamil kemudian menyembelih ayam akan begini, akan begitu? Tidak ada. Maka itu hanya khurafat yang tidak boleh dipercaya. Yang tidak boleh dipercaya, sehingga engkau jangan ragu apakah nanti akan terjadi. Tidak akan terjadi karena itu. Terjadi tidak terjadinya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan terjadi menyembelih ayam ataupun tidak menyembelih ayam, kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi menyembelih ayam ataupun tidak menyembelih ayam. Itu harus kita yakini. Barakallahu fikum. Tawakkal Allah Subhanahu wa taala. Dan sang suami tadi dinasehati, diberi pengertian, diberi pengetahuan agar jangan percaya dengan khurafat, dengan tahayul. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz. Bertanya yang terakhir, Ustaz, ya. Afan, innallaha la yastahyi minal haqq. Apa batasan bagi suami yang menggauli istrinya di masa haid? Bolehkah baginya untuk menggauli di kubulnya namun tidak masuk, yakni hanya sekedar menempelkannya dengan alasan yang dilarang adalah memasukkannya? Nah, itu bermain-main dengan api. Orang bermain dengan api itu bahaya, bisa terbakar. Ya, ini bermain-main dengan dosa. Apakah bisa suamimu sabar tidak kemudian memasukkannya? Itu susah. Sehingga Rasulullah sendiri yang dikatakan dalam hadis yamliku irbahu, kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW adalah yang paling memiliki irbahu. Irbahu itu artinya bisa menahan syahwatnya. Sangat bisa menahan syahwatnya. Itu pun ketika menjimai Aisyah dalam keadaan haid, kata Rasulullah SAW, tutup dengan kain. Ditutup dengan kain dari pusatnya sampai ke lutut. Dari pusarnya ke lututnya. Ditutup dengan kain. Kemudian beliau menggaulinya. Tayyib barakallahu fikum. Itu Rasulullah SAW. Khawatir akan jatuh pada yang haram. Sehingga jangan bermain-main dengan bahaya. Sebaiknya kamu tutup. Paling tidak barakallahu fikum mungkin merasa masih terlalu tertutup kalau pakai sarung, paling tidak dia memakai celana dalamnya. Ini maaf, Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam kebenaran. Tutup dengan sesuatu yang aman sehingga tidak akan terjadi jima. Tetapi kalau seperti tadi bersentuhan saja, katanya di awal bersentuhan saja, apakah kuat kemudian tidak masuk ke dalamnya? Itu barakallahu fikum. Jangan kita berani-berani bermain di perbatasan. Berikan keamanan-keamanan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas kesempatan malam hari ini, jawaban dari para pendengar semuanya dan kajian yang Anda berikan, yang mudah-mudahan bisa memberikan kita faedah, manfaat, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.